Mitra Bisnis, hasil monitoring Kementerian Perindustrian menunjukkan 5 sektor industri terpukul oleh implementasi ACFTA karena kalah bersaing dengan produk China. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, menurut Anda, apa penyebab kekalahan persaingan ini, Mas? Saya kira karena memang kita nggak punya comparative advantage-nya di sana. Saya ambil contoh gini, kalau Anda bicara mengenai produk tekstil yang sifatnya mass, masal, celana jeans, kaos, saya kira Anda nggak bisa compete dengan China, karena mereka cost production-nya sangat murah. Apa yang kita bisa compete? Itu adalah barang yang quality adjusted. Jadi misalnya kalau pakaian, itu fashion-nya, batik, gitu, saya ambil contoh. Atau desain-desain dari desainer kita. Kalau udah niche market, China nggak bisa masuk. Jadi kita harus lihat ini, saya kira agak lebih spesifik dalam arti kata, untuk sektor-sektor yang produknya itu mass, saya kira kita kalah. Tapi kalau produknya itu niche market, saya kira kita masih bisa compete. Nah, jadi kita nggak bisa menutup mata, ada sektor yang kena. Lalu sebaiknya upaya apa, Mas, yang bisa dilakukan negara kita menghadapi kompetisi itu? Kalau kemudian kita bilang sama China, kita nggak jadi deh. Ini saya kira nggak hal yang mudah. Kena untuk sesuatu agreement. Walaupun saya kira di dalam agreement itu selalu ada yang namanya safeguard. Jadi kalau barangnya banjir masuk ke sini, maka ada itu namanya safeguard measures itu ada. Anda bisa kenakan import tarif. Tapi sebelum itu, menurut saya ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu begini, banyak company kita, terutama yang mass product, itu menjadi tidak kompetitif setelah barangnya keluar dari pabrik. Di pabrik dia cukup kompetitif, tetapi ketika barangnya keluar dari pabrik, itu nggak kompetitif karena logistiknya mahal. Nah, kalau itu solusinya, Anda kenain import tarif pun nggak akan nolong. Caranya apa? Berarti biaya logistiknya mesti ditekan. Kalau biaya logistik mesti ditekan, ini kembali lagi kepada isu klasik yang selalu kita omongin tapi nggak pernah dijalankan. Infrastrukturnya dibetulin, pelabuhan, kuncinya adalah itu. Karena itu, biayanya 14% dari biaya produksi. Kalau itu diturunin, maka si pengusaha punya ruang untuk compete dengan China. Jadi, saya lebih melihatnya itu yang lebih visible karena itu ada di tangan kita gitu loh. Ketimbang Anda datang lagi dengan China, kemudian dia bilang, kita negotiate deh. Ya kan, itu nggak mudah. Tetapi kalau infrastruktur kan, China mau ngapain kan itu terserah kita. Nah, cuman kalau itu juga kita nggak bisa kerjain, ya kemudian pertanyaannya, fungsinya negara di mana gitu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.